perang Hudaybiyah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari berkata, "Ta'udduna antum al-fathha fathha Makkah. Wa qad kana fathu Makkah fathan. Wa nahnu na'uddu al-fathha bai'at ar-Ridwan yaum al-Hudaybiyah." Kalian menganggap penaklukan yang besar adalah penaklukan kota Mekah. Padahal penaklukan kota Mekah adalah penaklukan. Tetapi kami para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menganggap bahwa penaklukan saat terjadi bai'at di bawah pohon Ridwan pada hari Hudaybiyah. Ini menunjukkan bahwa perang Hudaybiyah adalah perang yang sangat agung dan sangat besar. Kemudian disebabkan karena hasil yang dihasilkan dari perang Hudaybiyah tersebut. Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'ut tabi'i, mengatakan, "Fama fatahallahu fama futiha fil Islam fathun qablahu kana a'zama minhu innama kana al-qitalu haythul taqannas. Falamma kanatil hudnah wa wada'atil harb wa aminan nas ba'dhum ba'dhan waltaqaw fatafawadu fil hadith wal munaza'a wa lam yukallim ahadan fil islam yuqalu shay'an illa dakhala fihi wa laqad dakhala fi tinika fi tainika as-sanatayn mithla man kana fil islam qabla dhalika aw akthar." Kata Imam Az-Zuhri, Sufyan Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan tidak pernah terjadi penaklukan di dalam Islam, penaklukan sebelumnya yang lebih besar dari Hudaybiyah. Dulunya orang-orang terjadi peperangan, kemudian selesai. Tetapi ketika terjadi genjatan senjata, kemudian berhenti peperangan, kemudian manusia aman satu dengan yang lainnya, bisa bertemu satu dengan yang lainnya, dan ketika terjadi peperangan tidak ada yang bisa membicarakan Islam kepada orang lain, tapi ketika terjadi genjatan senjata maka orang bisa berbicara tentang Islam. Maka ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, tahun ke-7, 2 tahun itu memasukkan orang ke dalam agama Islam lebih banyak dibandingkan dari mulai tahun pertama Hijriah. Dari mulai tahun pertama Hijriah. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya berdakwah dengan damai. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Hudaybiyah fi 1400. Beliau keluar dari kota Madinah ke Hudaybiyah bersama 1400 sahabat Nabi. Fi qawli Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Thumma kharaja 'ama fathi Makkah ba'da dhalika bi sanatayn fi 'asharati ala. Tetapi ketika tahun ke-8 Hijriah, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, kemudian ingin menaklukkan kota Mekah, maka Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Madinah menuju Mekah dengan membawa 10.000. Jadi 1.400 ketika sebelum perjanjian Hudaybiyah, kemudian 10.000 setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ini benar-benar kemenangan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Makanya jangan tergesa-gesa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menganggap buruk. Karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita semestinya meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dilihat dari orang-orang yang ikut peperangan Hudaybiyah ataupun ikut bai'at Ridwan. Allah meridhai mereka. Allah memberikan ketenangan pada hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka penaklukan yang besar. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan kepada orang-orang yang ikut bayat Ridwan dan juga perjanjian Hudaybiyah, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Dan mereka pada waktu itu sejumlah 1400 orang. Nah, ini beberapa poin tentang perjanjian Hudaybiyah. Sekarang masih di bab yang ke-6 pada poin B, yaitu surat-surat Nabi kepada para raja. Surat-surat Nabi kepada para raja. Setelah perang Hudaybiyah dan perjanjian antara kaum muslimin dengan Quraisy, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyurati para raja dan penguasa. Ini di buku kita, buku terjemahannya 481. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyurati para raja dan penguasa. Para peneliti mengatakan bahwa para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal surat-surat tersebut, sehingga tak satupun yang dapat memastikan tanggalnya, kecuali hanya bahwa penulisan surat dan pengiriman utusan terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Terjadi khilaf di antara para ulama sejarah kapan penulisan surat tersebut. Ada yang mengatakan seperti misalkan di dalam kitab Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada para raja dan para penguasa itu di bulan Al-Muharram, tahun ke-7 Hijriah. Ingat ya, Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan perjanjian Hudaybiyah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di situ mengadakan perjanjian damai sehingga tidak ada peperangan selama 10 tahun. Nah, itu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi para raja dan para penguasa. Nah, kapan mendakwahinya? Nah, dengan surat-surat ini terjadi khilaf. Di dalam kitab Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis itu pada bulan Al-Muharram pada tahun ke-7 Hijriah. Di dalam riwayat Bukhari, di dalam kitab sahihnya, bahwa disebutkan Rasulullah SAW mengirim surat ke Raja Kisra. Raja Kisra itu setelah Perang Tabuk. Dan setelah Perang Tabuk kira-kira tahun ke-9 Hijriah. Yang jelas belum ada dalil tahun berapa, tanggal berapa Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada para raja-raja. Yang jelas terjadinya pengiriman surat itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika Rasulullah SAW hendak menulis surat, seseorang berkata padanya, mereka tidak akan membaca surat kecuali ada capnya atau stempelnya. Kemudian beliau pun membuat cap dari perak yang terukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Di antara surat-surat tersebut yang sangat autentik adalah surat yang dikirim Rasulullah SAW kepada Heraklius, yang teks surat tersebut terdapat di dalam Sahih Bukhari. Sebelumnya kita ingin membicarakan dulu tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memang tertulis di dalamnya Muhammadun Rasulullah. Dan cincin tersebut dipakai bergiliran. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakainya, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan hilang di zamannya Utsman bin Affan, jatuh di dalam sumur, ke dalam sumur. Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di sini sebutkan surat yang paling autentik adalah dikirimkan kepada Heraklius, yaitu disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah, untuk Heraklius penguasa Romawi yang mulia, selamatlah bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Bentar. Aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Dan Heraklius ini para ikhwah adalah rajanya Romawi. Dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat ke Heraklius adalah Dihyah, sahabat Nabi yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, yang membawa surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kita baca suratnya yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ lihat bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak mengapa berarti menulis surat kepada orang kafir dengan bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Ini juga tidak mengapa menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Ila Hiraqil 'Azimir Rum. Untuk Heraklius penguasa Romawi yang mulia. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang menyebut orang kafir sebagai yang mulia sesuai dengan kedudukannya. Sesuai dengan kedudukannya. Salamun ala manittaba'al huda. Selamat bagi yang mengikuti petunjuk. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang mengucapkan salam secara umum kepada orang-orang yang kafir, secara umum. Selamat bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Asal hukumnya kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahud walan nasara bisalam." Jangan kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Berarti kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian, apabila terjadi salam dari Yahudi atau Nasrani, atau orang-orang kafir lainnya, maka kita cukup menjawab, wa'alaikum. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Wa'alaikum. Kemudian juga kita boleh mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada kumpulan manusia yang di situ terdapat kaum Yahudi, kaum Nasrani, ataupun kaum Muslimin dan kaum Muslimin. Boleh kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diharamkan kita untuk mengucapkan salam dengan ucapan salam yang khusus dimiliki oleh agama-agama lain. Disebabkan karena itu adalah syiar agama-agama lain. Dan kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah ketakwaan hati. Ini menunjukkan bahwa diharamkan kita untuk mengucapkan salam khusus dari agama lain. Kenapa? Karena itu syiar agama lain dan kita wajib mengagungkan syiar Islam dan diharamkan untuk mengagungkan syiar agama lain. Sebagaimana mereka tidak sholat menghadap kiblat kita, maka kita pun tidak memakai syiar agama-agama lain. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salamun 'ala man ittaba'al huda, selamat atas orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam secara umum, tidak kepada Yahudi ataupun Nasrani. Amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, masuklah ke dalam Islam. Niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberikan kepadamu dua pahala. Dua pahala di sini maksudnya adalah pahala masuk Islam dan pahala beramal saleh. Dua pahala di sini maksudnya adalah pahala masuk Islam atau dan pahala beramal saleh. Ada lagi yang mengatakan dua pahala di sini maksudnya adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ. Jika engkau menolak, maka engkau menanggung semua dosa arisiyin. Arisiyin adalah al-fallahin wal-zira'in. Yaitu seorang orang para petani dan para tukang kebun. Dan ini adalah aktivitas penduduk Romawi. Mereka berkebun dan mereka menjadi petani. Maksudnya jika engkau tidak mau masuk dalam agama Islam, maka semua dosa orang-orang Romawi yang mereka bekerja sebagai petani dan juga berkebun, maka mereka dosanya akan ditanggung oleh engkau. Karena akhirnya semuanya tidak masuk Islam kalau seandainya pemimpinnya tidak masuk Islam. Kemudian Allah Rasulullah SAW menulis ayat surat Ali Imran ayat 64. Yang di dalam surat ini atau di dalam ayat ini terdapat ajakan untuk masuk dalam agama Islam. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillahi fa in tawallu faqulu syahdu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada cerita juga. Di dalamnya juga terdapat kisah Heraklius dengan Abu Sufyan ketika ia bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang surat itu datang kepadanya yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi. Namun raja tersebut tidak menjawab ajakan Nabi, bahkan tidak membalas dengan balasan yang baik. Ia lebih memilih kerajaannya sehingga tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kisah bahwa ketika surat itu datang ada Abu Sufyan. Abu Sufyan datang dari Mekah ke Heraklius. Datangnya ketemunya di mana? Di Ilia. Ilia itu yaitu salah satu kota di Baitul Maqdis. Jadi ceritanya Heraklius dari Romawi, Italia, pergi ke Baitul Maqdis. Karena beliau menang melawan Persia, kemudian dia pergi ke Baitul Maqdis sesuai dengan nazarnya. Di Baitul Maqdis ketemulah dengan Abu Sufyan. Kemudian terjadilah percakapan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. kata Heraklius, salhum ayyuhum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Tanya kepada mereka, siapa yang lebih dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengaku nabi ini? Abu Sufyan yang waktu itu dalam keadaan musyrik, karena masih tahun ke-7 Hijriah waktu itu. Ana aqrabuhum ilaihi nasaban. Aku yang paling dekat nasabnya dengan orang tersebut. Kemudian Abu Heraklius berkata, "Ma qarabatuka minhu?" Apa kekerabatan yang dekat engkau darinya? Abu Sufyan mengatakan, "Huwa ibnu ammi." Dia adalah anak pamanku. Dia adalah anak pamanku. Kemudian walaysa fi raqbi yawma idzin rajulun min bani abdi manab ghairi. Kata Abu Sufyan, tidak ada seorang pun pada saat itu yang merupakan keturunan dari Abdu Manab selain aku. Lalu Heraklius berkata, adunuhu minni. Dekatkan aku kepadanya, kepada orang tersebut, Abu Sufyan. Thumma amara bi ashabi faju'ilu khalfa dhahri 'inda katifi, thumma qala li turjumani qul li ashabihi inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabiy, fa in kadzabani fakadzibuhu. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Heraklius mengatakan, adunuhu minni. Dekatkan aku kepadanya. Dekatkan ia kepadaku. Kemudian Heraklius memerintahkan para sahabatku, kemudian diletakkan di belakang punggungku, di sisi pundakku. Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada para sahabatnya, aku akan bertanya tentang orang yang mengaku nabi tersebut. Jika Abu Sufyan berdusta, maka mereka wajib mendustakan. Jadi di sini Abu Sufyan, di sini Heraklius, di sini belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Mekah. Abu Sufyan berkata, fawallahi laulal haya ma min an ya'thura ashabi 'anni al-kadhiba lakadhabtu hina sa'alani walakin istahyaitu an ya'thura al-kadhiba 'anni fasadaqtuhu. Kata Abu Sufyan, kalau seandainya bukan karena malu, nanti para sahabatku yang di belakang ini menganggapku sebagai tukang dusta, maka niscaya aku bisa saja berdusta kepada Heraklius. Akan tetapi aku malu, nanti para sahabatku mengenal aku sebagai tukang dusta. Maka aku pun berkata jujur kepadanya. Tsumma qala li turjumani qul lahu kaifa nasabu hadzal rajul fikum. Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada dia, bagaimana nasab orang ini? Maksudnya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan berkata, huwa fina dhu nasab. Kata Abu Sufyan, dia memiliki nasab yang tinggi. Heraklius bertanya lagi, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qattu qabla. Adakah orang yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang ini sebelumnya? Artinya adakah yang mengaku nabi sebelum Nabi Muhammad SAW di tengah kalian? Abu Sufyan mengatakan, qultula, tidak. Qala Heraklius, fahal kana min abahi min malik. Apakah nenek moyangnya ada yang berasal dari keturunan raja? Abu Sufyan berkata, tidak. Heraklius bertanya, fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Apakah yang mengikutinya orang-orang mulia atau orang-orang rendahan? Abu Sufyan menjawab, bal du'afa'uhum. Yang mengikutinya orang-orang rendahan, orang-orang lemah. Heraklius bertanya, ayazidun am yanqusun? Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Abu Sufyan berkata, yazidun, bertambah. Heraklius bertanya, fahal yattaddu ahadun minhum sakhatan lidinihi ba'da an yadkhala fihi? Apakah ada orang yang murtad setelah ada yang masuk ke dalam agamanya karena dia murka dengan agamanya? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Heraklius bertanya, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala? Apakah kalian menganggapnya tukang dusta sebelum dia mengaku sebagai nabi? Abu Sufyan berkata, tidak. Heraklius bertanya, fahal yaghdir? Apakah dia pernah berkhianat, berdusta? Abu Sufyan berkata, tidak. Wa nahnu al-ana minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Yang artinya, kami sekarang ada barang-barang kami yang bersama dia, kami tidak tahu apa yang dia kerjakan dengan barang-barang kami. Artinya, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan orang yang amanah. Sampai barang-barangnya orang-orang kafir Quraisy diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an antaqisuhu bihi ghaira hadhil kalimah. Kemudian Heraklius bertanya lagi, fahal qataltumu? Apakah kalian memeranginya? Kemudian Abu Sufyan menjawab, iya. Heraklius bertanya lagi, fakaifa kana qitalukum iya? Bagaimana peperangan kalian terhadapnya? Abu Sufyan menjawab, al-harbu bainana wa bainahu sijal, yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan di antara kami wajar. Kita menang, dia menang. Kita kalah, dia kalah. Heraklius berkata, "Madza ya'murukum?" Apa yang ia perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, "Ya'muruna an na'budallah wa la nusyrika bihi syai'an." Ia memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. "Wa yanhana 'amma kana ya'budu aba'una wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afwi was silah." Dan Heraklius dan Abu Sufyan berkata lagi, ia melarang kami apa yang kami sembah dan nenek-nenek moyang kami sembah. Memerintahkan kami untuk sholat, memerintahkan kami untuk jujur, memerintahkan kami untuk menjaga kesucian, memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, kullahu sa'altuka an-nasabihi fadhakarta annahu fikum dhu nasab. Wa kadhalika ar-rusul tub'athu fi nasabi qaumiha. Katakan kepada dia, aku bertanya kepada engkau tentang nasabnya orang yang mengaku nabi tersebut, dan engkau menjawab bahwasanya dia memiliki nasab yang tinggi. Demikianlah para rasul diutus, mereka adalah orang-orang yang mulia di tengah kaumnya. Wa sa'altuka hal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qabla fa dzakarta la, faqultu law kana ahadun qala hadzal qawla qabla laqultu rajulun ya'tassi biqawli qila qablahu. Dan aku bertanya kepada dia, Abu Sufyan, bahwa apakah ada seorang yang mengucapkan perkataan ini sebelumnya? Maka dia menjawab, tidak. Maka aku mengatakan, kalau seandainya ada seorang yang mengucapkan ini sebelumnya, maka sungguh orang tadi yang mengaku menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dia ikut-ikutan saja dengan orang sebelumnya. Wasa'altuka hal kana min aba'ihi min malik. Dan aku bertanya kepada dia, apakah ada keturunannya dari keturunan raja? Fadzakarta an la. Faqultu law kana min aba'ihi min malik faqultu rajulun yatlubu mulka abih. Kalau seandainya ada Nabi Muhammad SAW adalah keturunan raja, kemudian sekarang dia mengaku-ngaku menjadi nabi, maka orang akan memikir bahwasanya dia hanya meminta kerajaan bapaknya saja yang sudah hilang dari dirinya. Minta kerajaan bapaknya saja yang sudah hilang dari dirinya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala? Fa dzakarta an la. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharu al kadziba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Dan aku bertanya kepada dia bahwasanya, apakah kalian pernah mengira dia berdusta sebelum mengucapkan mengaku menjadi nabi ini? Maka Abu Sufyan menjawab, tidak. Maka akhirnya aku tahu bahwasanya tidak mungkin dia meninggalkan dusta atas manusia lalu berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atuka asyrafun nas yattabi'una am du'afa'uhum fa dzakarta anna du'afa'uhum ittaba'u hum atba'ur rusul. Dan aku bertanya kepada engkau, apakah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah orang rendahan atau orang mulia secara strata di masyarakat. Maka Abu Sufyan menjawab, yang mengikutinya adalah orang-orang rendahan. Maka orang-orang rendahan adalah pengikut para Rasul alaihi salatu wassalam. Wa sa'altuka ayazidun am yanqusun? Aku berkata, bertanya kepada dia, yaitu Abu Sufyan, apakah bertambah atau berkurang pengikutnya? Maka ia menjawab, bertambah. Maka dzalika amrul iman hatta yatim. Maka demikianlah perkara iman sampai dia sempurna. Imannya terus bertambah, bertambah, bertambah. Nah, silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kita lanjutkan kemudian kata Heraklius kepada penerjemahnya, dan aku bertanya kepada dia bahwa apakah ada orang yang murtad setelah masuk dalam agamanya? Maka ia menjawab tidak. Maka demikian wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatal qulub. Demikianlah iman ketika sudah bercampur dengan hati. Wa sa'altuka hal yaghdir. Dan aku telah bertanya kepada dia apakah yang mengaku menjadi nabi tersebut pernah berkhianat, maka ia menjawab tidak. Maka ketika rusul la tughdir, la taghdir. Demikianlah para rasul mereka tidak berkhianat. Dan aku bertanya, apakah kalian memeranginya? Maka Abu Sufyan menjawab, iya, kami memeranginya. Dan terkadang peperangan itu terjadi dengan netral. Kadang dia menang, kadang dia kalah, kadang kita menang, kadang kita kalah. Maka kadzalika ar-rusul tubtala tsumma takunu lahum al-aqibah. Demikianlah para rasul. Kadang mereka diuji dengan kekalahan, kemudian nanti di akhirnya mereka akan menang. Kemudian kata Heraklius, aku bertanya kepada engkau, apa yang diperintahkan oleh orang tersebut kepada kalian? Maka ia menjawab, beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, melarang dari menyembah berhala, memerintahkan sholat, jujur dan bersifat kesucian. Maka fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Kalau seandainya apa yang kau katakan itu wahai Abu Sufyan benar, maka ia akan menguasai tempat aku berpijak kedua kakiku sekarang ini. Maksudnya akan menguasai singgasanaku. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij. Aku sudah tahu bahwa ada yang akan keluar. Ada nabi terakhir yang akan diutus. Walam akun adzunnuhu annahu minkum. Tapi aku tidak mengira bahwasanya nabi tersebut berasal dari kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih latajashamtu liqa'ah. Kalau seandainya aku mengetahui aku bisa bertemu dengan dia, maka sungguh aku berhasrat untuk bertemu dengannya. Walau kuntu indahu laghassaltu an qadamai. Kalau seandainya aku bersamanya, aku akan basuh kedua telapak kakinya. Walayablughanna mulkuhuma tahta qadamayya. Dan sungguh kerajaannya, kekuasaannya akan mencapai apa yang di bawah kedua kakiku sekarang ini. Maksudnya kemuliaannya, kekuasaan Rasulullah SAW akan sampai ke Baitul Maqdis, bahkan ke Romawi. Kemudian setelah itu Heraklius dibacakan kepadanya surat dari Nabi Muhammad SAW yang tadi. Setelah selesai membaca surat, maka tetap ternyata Heraklius tidak bisa untuk meninggalkan kerajaannya. Orang-orang pengikutnya tidak setuju. Tetapi Heraklius memuliakan Dihyah Al-Kalbi. Kemudian ia berkata kepada Dihyah Al-Kalbi, Kulli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inni Muslim. Aku orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Disebutkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, bahwa Inni Muslim wa ba'atha ilaihi bin Alanir. Heraklius mengatakan dengan suratnya, aku sebagai seorang Islam. Kemudian mengirimkan banyak sekali dinar-dinar emas-emas kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW ketika membaca surat tersebut, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Kadzaba aduwwullah laisa bimuslim. Musuh Allah telah berdusta. Sungguh Heraklius bukan seorang Muslim. Bahwa ala Nasraniyah. Dia masih di atas agama Nasrani. Thumma qassama Rasulullah SAW dananiyah. Lalu Rasulullah SAW membagikan dinar-dinar tersebut kepada para sahabatnya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, yang menguatkan bahwasanya Heraklius lebih mendahulukan kerajaannya dibandingkan iman. Dan tetap di atas kesesatannya, di atas agama Nasraninya, bahwasanya ia memerangi kaum muslimin nanti di peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 Hijriah. Di peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 Hijriah. Lihat, ini Heraklius tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Makanya di dalam terjemah buku kita, namun raja tersebut tidak menjawab ajakan Nabi, bahkan tidak membalas dengan balasan yang baik. Ia lebih memilih kerajaannya sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim suratnya kepada Kisra yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Beliau memerintahkan untuk menyerahkannya kepada penguasa Bahrain. Lalu ia menyerahkan ke Kisra. Setelah membacanya, ia pun merobek-robeknya. Berkata perawi, aku menduga Ibnu Musayyab berkata, Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi mereka, seraya berkata, mereka akan dicabik-cabik. Nah ini kisah lain. Ada yang disebut raja, namanya Raja Kisra. Ya, Raja Kisra ini adalah Raja Furs, Raja Persia. Dan Kisra adalah Kisra bin Hurmuz, Raja Persia. Kisra bin Hurmuz. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi pergi dari kota Madinah ke Bahrain. Bahrain itu berarti dari kota Madinah ke timurnya Arab Saudi sekarang, ke negeri Bahrain. Agar penguasa Bahrain, Al-Mundhir bin Sawa, menyampaikan kepada Kisra. Dan bunyi apa yang disebutkan di dalam surat tersebut adalah seperti ini. Ini tidak disebutkan dalam kitab kita, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimi Faris. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah ke Kisra, penguasa Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Selamat atas orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulih. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bersyahadat bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Wa ad'uka bi du'a'illah. Aku mengajak engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni Rasulullah ilan nas kafah li unzira man kana hayyan. Sesungguhnya aku rasul kepada manusia seluruhnya untuk memberikan peringatan siapa yang masih hidup. Wa yahiqul qawlu al kafirin. Dan sungguh siksa bagi orang-orang yang kafir. Fa aslim taslam fa inna abait fa inna ithmal majus alaik. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau tidak masuk Islam, maka sesungguhnya dosa para penyembah api atasmu semua. Artinya akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Ini saya merasakan para ikhwah, kalau di zaman sekarang kita subhanallah dengan satu SMS, satu WhatsApp, satu status, kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan remehkan itu. Siapa tahu dengan satu tulisan kita yang sedikit akan banyak orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Kisra, dibacakan kepadanya, dirobeknya. Kemudian ia berkata, yaktubu ilayya hadza wa huwa abdi. Dia menulis seperti ini kepadaku, padahal dia adalah budakku. Nah, ketika sampai berita tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mendoakan, an yumazzaku kulla mumazzaq. Agar Allah Subhanahu Wa Taala merobek-robek kerajaan mereka. Dan itu terjadi pada keadaan Kisra nanti di akhir cerita. Nah, dan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar bin Al-Faruq, Umar bin Khattab. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'da." Jika hancur Kisra, sekarang penguasa Persia, maka tidak ada Kisra lagi setelahnya. "Wa idza halaka Kaisar fala Kaisar ba'da." Jika hancur Kaisar, kekaisaran Romawi, Persia dan Romawi ya, Yahudi Nasrani. Jika hancur kaisar, maka tidak ada kaisar setelahnya. Walladzi nafsi biyadih la taftahunna kunuzahuma fi sabilillah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kalian akan benar-benar menaklukkan dan mengambil harta-harta rampasan mereka berdua, yaitu Persia dan Romawi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, وَقَدْ اسْتُشْكِلَ هَذَا مَعَ بَقَاءِ مَمْلَكَةِ الْفُرْسِ لِأَنَّ آخِرَهُمْ قُتِلَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَاسْتُشْكِلَ أَيْضًا مَعَ بَقَاءِ مَمْلَكَةِ الرُّومِ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَبْقَى كِسْرَى بِالْعِرَاقِ وَلَا قَيْصَرَ بِالشَّامِ. Lihat, ada orang yang meragukan hadis ini, mengatakan bahwasanya hadis ini bermasalah. Kenapa? Karena masih tersisa negara Persia, karena terakhir mereka diperangi di zaman Utsman bin Affan. Artinya sampai Nabi Muhammad SAW meninggal masih tersisa. Masih tersisa kerajaan Romawi. Ya. Maka dijawab bahwasanya yang tidak tersisa adalah Kisra, penguasa Persia di Irak, dan Kaisar, penguasa Romawi di negeri Syam. Fa inna mulkahuma zala 'anil iqlimainil madhkurain. Sesungguhnya kedua kerajaan ini hilang dari kekuasaan yang ada pada saat itu. Jadi tetap saja hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku dan terjadi sesuai yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Kisra hancur, sehancur-hancurnya sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah ke Muqawqis, penguasa Iskandaria, Mesir. Kemudian ia pun menerima surat Nabi, memuliakan Hatib dan menyampaikan beberapa hadiah untuk Nabi. Apa yang dilakukan Muqawqis menunjukkan penghargaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga menunjukkan bahwa beliau tidak menerima ajakan Nabi karena khawatir akan kekuasaannya. Kalau saja bukan karena kekuasaan, niscaya ia akan masuk dalam agama Islam. Anda lihat di sini raja-raja Nasrani yang beragama Nasrani, mereka itu berbuat-buat baik, seperti misalkan Heraklius Nasrani, Muqawqis raja Mesir waktu itu Nasrani, dan mereka mendapatinya dengan kebaikan. Artinya menerima surat Nabi kemudian membalasnya dengan kebaikan meskipun tidak beriman. Beda dengan Yahudi seperti siapa tadi? Kisra. Ya, Kisra raja Persia Yahudi. Maka dia buruk, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Maidah di awal juz yang ketujuh, la tajidanna asyaddanna sa'dawah lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati permusuhan yang sangat untuk orang-orang beriman dari kaum Yahudi dan orang musyrik. Wala tajidanna ahum aqrabahum mawaddah lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina wan nasara. Dan sungguh engkau akan mendapati rasa cinta dari orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani lebih sayang kepada kaum muslimin dibandingkan Yahudi kepada kaum muslimin. Meskipun dua-duanya musuh tengil dari kaum muslimin. Tapi ala kullin, seperti Raja Heraklius, Muqawqis, ya mereka menyambut baik meskipun tidak mau beriman karena takut kerajaannya, takut dunianya hilang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengirim surat kepada raja-raja Nasrani, beliau membacakan ayat surat apa tadi? Surat Al-Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'dhan ba'dhan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, ayo kita kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian, yaitu tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak menjadikan sebagian kita kepada sebagian lain sebagai sembahan selain Allah. Jika kalian berpaling tidak mau menerima, maka ucapkanlah kami bersaksi bahwa kami orang muslim. Yang jelas seperti itu, Muqawqis juga tidak beriman. Muqawqis tidak beriman. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya kaum muslimin akan menaklukkan Mesir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Innakum sataftahuna Misr. Kalian akan menaklukkan Mesir. Wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat. Dan dia adalah tanah yang dinamakan dengan al-qirat. Al-qirat adalah salah satu bagian dari bagian dinar. Dan yang maksudnya adalah negeri Mesir. Karena negeri Mesir terkenal dengan dinarnya pada waktu itu. Yang jelas wa hiya ardhun yusamma fiha al-qirat, dan dia Mesir adalah tanah yang di dalamnya dinamakan qirat. Fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa innalhum dhimmatan wa rahiman. Jika kalian menaklukkannya, maka berbuat baiklah kalian kepada penduduknya. Sesungguhnya mereka menjamin aman dan mereka ada hubungan. Ya. Imam Nawawi menjelaskan apa yang disebut dengan jaminan. Jaminan maksudnya adalah hurmah wal haq. Wahia huna bima'na dhimam. Jaminan maksudnya adalah kehormatan. Jadi orang-orang Mesir menghargai kebenaran, menghormati kebenaran. Wa ammar rahim falikauni Hajar ummu Ismail minhum. Adapun bahwasanya orang-orang Mesir ini adalah rahimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Hajar ibunya Ismail adalah dari Mesir. Hajar ibunya Ismail dari Mesir. Wa amma sihir falikauni Maria ummu Ibrahim minhum. Dan juga bahwasanya sihir itu artinya besan karena Maria bapaknya Ibrahim yang merupakan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki yang meninggal di masa bayi, Maria itu berasal dari Mesir. Jadi Mesir itu ada hubungan dekat dengan Islam. Beliau sebagai besan, beliau Mesir sebagai besan, Mesir sebagai rahim. Ya, ada hubungan dekat secara nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyurati Raja Najasyi yang telah masuk Islam dan mensalatinya ketika ia meninggal dunia. Kemudian beliau juga menyurati Raja Najasyi berikutnya yang memerintah dalam keadaan kafir. Dalam Sahih Muslim dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyurati Raja Kaisar Kisra Najasyi dan semua penguasa mengajak mereka semua untuk beriman kepada Allah. Namun bukan Najasyi yang disalatkan oleh beliau. Jadi begini, ada dua Najasyi. Najasyi itu adalah nama penguasa untuk negeri Habasyah. Paham ya? Nama penguasa untuk negeri apa? Habasyah. Itu namanya Raja Najasyi. Seperti misalkan Firaun. Firaun itu nama penguasa untuk negeri Mesir. Nah, sama itu. Najasyi. Namanya yang masuk Islam itu sebenarnya bukan Najasyi. Jadi kan Nabi Muhammad SAW menulis surat nih. Kemudian sampai ke Raja Najasyi, rajanya Habasyah. Namanya adalah sebenarnya Asmahah. Namanya siapa? Asmahah. Dan Najasyi adalah gelar bagi Raja Habasyah, Raja Ethiopia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damari ila Najasyi. Mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damari kepada Najasyi. Najasyi yang masuk Islam ini. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di situ Nabi Muhammad SAW mengutus dua surat. Surat yang pertama yaitu memerintahkan Raja Asmahah, Raja Najasyi Asmahah untuk menikahkan Ummu Habibah binti Sufyan bin Harb. Menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Ya, paham ya? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Raja Najasyi Asmahah agar Raja Najasyi Asmahah menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Maka Ummu Habibah binti Sufyan bin Harb beliau adalah langsung dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Raja siapa? Najasyi Asmahah. Kemudian surat yang kedua yaitu mengajak masuk dalam agama Islam. Jadi ceritanya bahwa Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Harb ini mempunyai suami namanya Ubaidullah bin Jahsy. Lalu Ubaidullah bin Jahsy meninggal. Ya. Dan Ubaidullah bin Jahsy ini pergi ke Raja Najasyi. Ummu Habibah juga pergi ke Raja Najasyi. Nah, di sana suaminya meninggal. Maka Nabi Muhammad SAW pun menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Jadi anaknya masuk Islam, bapaknya masih kafir. Mau tidak mau, bapaknya nanti masuk dalam agama Islam. Itu taktik Rasulullah SAW. Kenapa beliau menikahi Ummu Habibah? Di samping memang Ummu Habibah cantik. Jadi dua-duanya dapat. Istri dapat, dakwahnya juga dapat. Ya. Makanya Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berbangga bahwa yang menikahi beliau adalah seorang raja dan diberi mahar dengan 4.000 dinar. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah ke negeri Habasyah yang membawanya Syurahbil bin Hasanah. Yang jelas pada ikhwan yang dirahmati Allah, Raja Najasyi masuk Islam. Dan suratnya dari Rasulullah SAW sama, hampir sama. Itu mengucapkan surat Ali Imran ayat 64 tadi. Ketika sudah sampai surat tersebut dibaca, kemudian beliau meletakkan surat tersebut di sini. Kemudian beliau turun dari singgasananya sebagai tawadhu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau masuk Islam. Kemudian beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Raja Najasyi Asmahah ini mengatakan, laula ma ana fihi binal mulk wa ma tahammaltu min amrin nas la ataituhu hatta ahmilan alaih. Kalau seandainya bukan karena aku raja dan aku memikul perkara orang banyak, maka aku akan datang ke Madinah supaya aku bisa membawa dua sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Raja Najasyi Asmahah. Kemudian Najasyi Asmahah menulis surat balasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan bahwa beliau masuk Islam dan bahwa beliau mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh Raja Najasyi berupa dua sendal, dua sepatu khuf, sepatu yang berasal dari kulit yang berwarna hitam, dan dua sendal yang bertali. Dua sendal yang bertali. Sebanyak dua ya. Wa salasa anazat. Kemudian beliau juga diberikan tiga tongkat. Tiga tongkat, tongkatnya kecil. Rasulullah SAW memegang satu. Satunya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, satunya lagi diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali hari Idul Adha, Idul Fitri, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai anazah, tongkat tersebut. Nah, itu dia. Kemudian Raja Najasyi Asmahah meninggal pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, "Mata al-yawm rajulun salih." Hari ini telah meninggal seorang lelaki yang saleh. "Faqumu fasallu ala akhikum Asmah wastaghfirulah." Bangunlah. Salatlah atas saudara kalian Asmah dan beristighfarlah untuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat salat ghaib. Nah, di sini menunjukkan bahwa disyariatkannya salat ghaib. Terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa salat ghaib itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau Raja Najasyi. Kemudian beliau salat. Maka itu khusus untuk Rasulullah SAW. Karena beliau langsung melihat Raja Najasyi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa pendapat yang kedua bahwa salat gaib untuk para pembesar-pembesar Islam. Para pembesar-pembesar Islam. Dan ini pendapat mazhab Hambali, pembesar-pembesar Islam. Makanya di Arab Saudi kalau seandainya ada pembesar-pembesar Islam seperti dulu aja Raja Palestina, Presiden Palestina siapa dulu? Yasser Arafat meninggal, maka kita di Madinah sholat gaib. Ya, sholat gaib. Dianggap sebagai pembesar-pembesar umat Islam. Ada pendapat yang ketiga bahwa sholat gaib boleh dikerjakan apabila di daerah yang meninggal ini belum ada yang mengurusnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Ini kalau seandainya meskipun bukan pembesar tetapi di daerahnya dia tidak diurus, maka pada saat itu kita bisa mensolati jenazah atasnya. Ini pernah kejadian di waktu itu saya masih di Dammam, timurnya Arab Saudi, sebagai penerjemah dan da'i sebuah instansi pemerintah Arab Saudi. Kemudian ada teman kita yang baru masuk Islam dan dia berasal dari India, Kerala lah, India Selatan. Dan dia masuk Islam, Islamnya bagus, ahli sholat, ahli puasa, jenggotnya panjang, asalnya Hindu. Kemudian pulang ke negerinya, karena sakit pulang ke negerinya. Di negerinya, di kampungnya secara khusus belum ada orang Islam. Akhirnya diurus pemakaman jenazahnya seperti layaknya kaum Hindu ataupun Buddha, Hindu ya, yaitu dibakar. Maka mendengar itu, kita akhirnya mensolati jenazah sebagai bentuk hak Rayyan, namanya Rayyan. Saya masih ingat sekali Rayyan. Kenapa saya sangat ingat? Karena beliau salah satu orang yang kalau saya di pertengahan bulan sudah habis gaji, saya bisa minjem uang sama beliau. Habis itu, jadi jangan dikira pas waktu di Arab Saudi kita banyak gajinya ya. Itu pertengahan bulan sudah habis gaji. Anak tiga, kemudian istri satu. Ya. Nah, akhirnya kita sholat jenazah atas beliau. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, bahwa sholat jenazah boleh, sholat gaib atas seorang jenazah boleh dilakukan apabila di daerah si jenazah tersebut tidak ada yang mengurusnya. Tetapi kalau seandainya ada yang mengambil pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah bahwa siapa jadi pembesar Islam yang ingin disolati jenazah, maka itu kembali kepada permasalahan fikih. Nah, setelah Raja Najasyi Asmahah ini meninggal, digantikan oleh Raja Najasyi yang lain yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan Raja Najasyi yang beriman tadi. Taib. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengutus Sulaid bin Amr bin Amr ke Hawdah bin Ali, penguasa Amanah. Tetapi ia tidak masuk Islam. Selain itu, ia mengutus Al-A'la bin Al-Hadrami ke Jaifar bin Jalandi dan Ammar bin Jalandi Al-Azdi, penguasa Umman. Ada juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengutus kepada Hawdah bin Ali, penguasa Yamamah. Ya, penguasa Yamamah. Jadi yang benar adalah bukan penguasa Amanah, Yamamah yang benar itu. Diterjemahannya keliru, penguasa Yamamah. Dan juga tidak beriman, ya, penguasa Yamamah. Dan Yamamah pada waktu itu dikuasai oleh Yahudi. Disinilah Nabi Muhammad SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam dari suku Zurayq, keturunan Yahudi. Nah, intinya Rasulullah SAW banyak mengirim surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa untuk mendakwahi mereka masuk dalam agama Islam. Nah, yang kita bisa ambil beberapa pelajaran dari cerita ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu risalah Nabi Muhammad SAW umum, bukan hanya untuk orang Arab. Nabi Muhammad SAW mengutus ke Persia, Romawi, Nabi Muhammad SAW mengutus ke Yahudi, ya, Nasrani. Ini menunjukkan bahwa umumnya risalah Nabi Muhammad SAW, dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabinya orang Arab saja. Tidak, Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai manusia, katakan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Begitu juga dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Itu pelajaran pertama dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada para penguasa. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW kan memakai cincin untuk membuat stempel. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa mengambil kebaikan dari agama lain yang tidak bertentangan dengan Islam, dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu kan perkara duniawi sebagai tanda bukti bahwasanya ini benar-benar risalah dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa mengambil manfaat dari orang lain, bahkan dari agama lain, kalau seandainya itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan korespondensi, yaitu menyurati para penguasa, maka bagaimanapun mereka penguasa, maka sebutkanlah namanya. Sebutkanlah apa? Penguasaannya. Yaitu Azimir Rum, Azimul Furs, kepada penguasa Romawi, penguasa Persia. Ini mendudukkan orang pada kedudukannya. Dan itu bukan berarti menghinakan Islam. Ya. Nah, kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW ketika memberikan surat kepada para raja, beliau di situ menggunakan dua metode. Pertama, memberikan kabar gembira. Yang kedua, memberikan peringatan. Kabar gembira bagi yang masuk Islam dan peringatan keras bagi yang tidak masuk Islam. Seperti beliau mengatakan, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah engkau, engkau akan selamat. Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali lipat. Nah, ini memberikan motivasi untuk masuk dalam agama Islam. Dan juga memberikan peringatan keras kalau seandainya tidak mau masuk Islam. Fa in tawallaita fa innama 'alaika itsmul arisin. Jika engkau tidak mau masuk Islam, engkau berpaling, maka jangan salahkan orang-orang pendudukmu akan diperangi dan engkau yang akan menanggung dosanya. Nah, ini ancaman. Jadi berdakwah pun begitu, ada tabsyir, ada tanzir, pemberikan kabar gembira, amalan ini bagus, pahalanya besar, amalan ini kedudukannya tinggi di sisi Allah, tetapi juga jangan lupa ancaman neraka, barang siapa yang melakukan ini diancam oleh Allah dengan neraka, dan seterusnya. Yang kelima, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memilih kata-kata yang baik saat berdakwah. terbukti ketika di dalam surat-surat tersebut beliau memilih kata-kata yang baik, maka nanti pun dijawab dengan jawaban yang baik. Jadi jangan kasar saat berdakwah. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu yang saya sebutkan tadi, bahwa kaum Nasrani yang mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW tersebut membalas dengan sikap yang baik. Dan ini terbukti seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 82. Ya, surat Al-Ma'idah ayat 82. La tajidanna ashadnas adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Wa la tajidannahum aqrabahum mawaddatan alladziina aamanu alladziina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman ialah orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta, para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dibanding permusuhan Yahudi dengan permusuhan Nasrani terhadap kaum muslimin, lebih ringan permusuhan siapa? Nasrani. Ini bukan berarti kaum Nasrani di atas kebenaran, bukan. Bukan berarti mereka kemudian bisa kita meletakkan wala loyal kepada mereka, cinta, ingin dekat, ingin selalu bersama, menjadikan mereka teman dekat yang rahasia-rahasia kita berikan kepadanya. Tidak demikian. Akan tetapi dibanding dengan Yahudi, maka Nasrani lebih ringan ya permusuhannya dibandingkan Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai pembicaraan kita poin B pada bab yang ke-6, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat-surat kepada para raja dan penguasa. Sebenarnya kisah-kisah yang banyak bagus ya, seperti kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Nabi Muhammad SAW dirobek oleh Muqawqis, kemudian juga kisah beliau kepada Raja Najasyi, ini banyak sebenarnya. Akan tetapi cukup itu pelajaran-pelajaran yang kita bisa pelajari tadi. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang perang Khaybar. Semakin mendekati akhir dari kitab ini dan semakin banyak peperangan. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mohon nasihatnya Ustaz agar kami selalu mensyukuri nikmat Islam dan mahas ini berdasarkan kisah Heraklius yang tahu akan kenabian dan Islam namun ia masih menolaknya. Sebab mungkin ada sebagian kaum muslimin yang merasa biasa saja karena lahir dari keluarga yang muslim. Barakallahu fiik. Para ikhwah, kita akan tahu indahnya Islam saat mengetahui buruknya kesyirikan dan kekufuran. Waktu kuliah dulu, ada pelajaran di mata kuliah kita, yaitu Al-Firaq. Belajar tentang kelompok-kelompok dalam agama Islam. Maka di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan penyimpangan-penyimpangannya sangat berat. Maka pada saat itu kita akhirnya mengelus dada, banyak bersyukur kepada Allah. Ternyata ada manusia-manusia yang ditakdirkan oleh Allah membuat kelompok seperti ini. Mempunyai pemikiran seperti ini. Begitu menyimpangnya. Di antaranya adalah kelompok-kelompok batiniyah. Kelompok-kelompok yang beribadah dengan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sholat, cukup hanya ingat Allah, maka sudah cukup dia sholat. Kemudian menitis kepada Allah Subhanahu wa taala. masih banyak yang sangat mengerikan. Makanya salah satu hal yang bisa membuat kita bersyukur kepada Allah adalah belajar tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Tujuannya untuk mengetahui keburukan agar menjauhinya. Sebagaimana perkataan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir aku terperosok ke dalamnya. Kemudian juga ada pepatah Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, lakin litawaqqihi man lam ya'rifil khaira minasy syarri yaqa'u fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi untuk menjaga diriku darinya. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka niscaya ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Allahu a'lam. Bolehkah istri tidak mentaati perintah suami yang melarang istri pergi ke pengajian sunnah? Karena suami saya maunya saya ikut pengajian tasawuf, sedangkan pengalaman saya ketika ikut kajian tasawuf di situ banyak penyimpangannya. Mohon doanya juga Ustaz, suami saya diberi hidayah. Sunnah dakwah yang hak ini, beda manhaj itu berat. Maka jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan apapun dalam kepada seorang makhluk siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh seseorang untuk tidak mengikuti pengajian-pengajian yang mengajarkan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya apa yang menyimpang dari akidah tasawuf, maka jawabannya ada beberapa poin diantaranya, yaitu yang paling sangat berbahaya dari akidah tasawuf ujung-ujungnya adalah wihdatul wujud, yaitu ketika seseorang sudah sampai kepada ma'rifatullah, maka akhirnya menganggap dirinya adalah Allah, bersatu dengan Allah. Karena akidah wihdatul wujud artinya adalah Allah dan semua alam semesta adalah Allah. Makanya ada pemimpin tasawuf mengatakan, "Ana a'buduhu wa huwa ya'buduni fa anna yukallaf." Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Maka siapakah yang paling pantas untuk diberikan beban untuk beribadah? Maka akhirnya nanti ada istilah parai salat, parai ibadah, karena sudah menganggap dirinya sampai kepada derajat ma'rifat. Kemudian juga yang menyimpang dari ajaran tasawuf adalah beberapa zikir yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa zikir yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir hu hu, belum ada contohnya. Karena zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah zikir yang jumlah mufidah, kata yang sempurna, seperti Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, La ilaha illallah, ya, illallah saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai hu, illallah atau hu, tidak diperbolehkan. Bahkan ada pemimpin tasawuf yang berzikirnya seperti sedang mendendangkan lagu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, seperti itu berzikirnya. Dan beberapa penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dimiliki oleh ajaran tasawuf. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang tidak dipungkiri bahwa sebagian ajaran tasawuf adalah ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti memperhatikan masalah hati, tidak riya, tidak sombong, tidak ujub. Maka ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan khusus ajaran tasawuf, tetapi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran tasawuf adanya setelah abad ke-4 Hijriah, ataupun dimulai dari abad ke-3 Hijriah. Ya, ketika kaum muslimin menaklukkan daerah-daerah, sehingga kaum muslimin banyak terbuka dunia. Akhirnya ada sebagian orang yang terlalu sibuk dengan dunia. Maka ada sebagian orang yang ingin mengingatkan bahwa dunia hanya sementara. Akhirnya mereka menjauhi dunia dan lebih banyak sibuk beribadah kepada Allah. Awalnya seperti itu. Kemudian setelah itu semakin menguatkan ajaran mereka dengan hal-hal yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nanti keyakinan-keyakinan karamah yang terlalu berlebihan, keyakinan-keyakinan ghulu yang terlalu berlebihan mengkultuskan orang-orang saleh yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kadang-kadang sampai kepada tahap menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan penciptaan kekuasaan. Allahu a'lam. Saya biasanya kalau bad mood atau kecewa atau marah, saya diam dan kadang mendiamkan teman dan orang-orang di sekitar saya. Bagaimana mengenai sikap saya ini, Ustaz? Apakah termasuk sabar atau tidak? Apa indikator atau tolak ukur seseorang bisa dikatakan sabar dalam menyikapi permasalahan? Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW berkata tentang diam, man shamata najah, siapa yang diam maka dia selamat. Bisa dikatakan orang yang bersabar dia tidak mengekspresikan dengan ucapan. Ya. Karena salah satu jenis kesabaran adalah menahan lisan dari berkata-kata yang tidak baik. Sabar itu adalah menahan anggota tubuh dari melakukan hal yang mungkar, menahan lisan dari berkata-kata yang tidak baik, menahan hati dari menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dikatakan seperti itu. Tetapi jangan sampai diamnya itu mendendam. Diamnya itu mendendam. Dia diam dan menegaskan di dalam hati, qadarullah wa masya'afa'al. Semuanya Allah sudah bertakdir dan Allah berkehendak apa yang dia kehendaki. Kemudian juga jangan sampai sabarnya tersebut tidak menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Diamnya tersebut jangan sampai tidak menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa indikator orang dikatakan sabar dalam menghadapi masalah? Indikatornya adalah dia menahan dirinya. Menahan lisan untuk tidak berkata-kata yang buruk, mencaci, memaki, mengata-ngatai Allah dengan takdirnya, dan menahan hati dari menggerutu atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, dan menahan anggota tubuh dari merusak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari kami orang yang memukul-mukul pipi saat mendapatkan musibah, saat meratapi kematian. Bukan dari kami orang yang merusak-rusak, robek-robek baju. Bukan dari kami orang yang meraung-raung seperti kaum jahiliyah saat mendapatkan musibah. Lihat di situ, ada lisan, ada hati, ada anggota tubuh. Semuanya ditahan, itulah sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ih idza lam tatub qabla mautiha tuqamu alaihi sirban min qatiran wa dir'un min dharab." Wanita yang na'ihah meratapi terlalu berlebih-lebih. Meratapi terlalu berlebih-lebih dengan lisan, mengucap terlalu, menangis yang terlalu meraung-raung, kemudian tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan hati meronta-ronta, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dengan anggota tubuh merusak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul haliqah wasyaqah. Allah melaknat wanita yang menggundur rambutnya karena dapat musibah. Nah, ini tidak sabar. Wasyaqah, yang merobek-robek bajunya. Dan yang meraung-raung. Nah, ini menunjukkan dia tidak menahan lisan, tidak menahan hati, tidak menahan anggota tubuh. Berarti indikator orang sabar adalah menahan lisan, menahan anggota, menahan hati, menahan anggota tubuh dari takdir yang buruk, yang menurut dia buruk, yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kita Fiqh Sirah Nabawiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.